Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan materi yang berikutnya dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua, dan kita masih membaca pelajaran kelima. Percakapannya sudah kita baca, dan sekarang kita masuk pada latihannya. Baik, latihan 1, halaman 31. Tamarin, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1, aina dhahabat tullabul jududu. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Aina dhahabat tullabul jududu? Dhahabu ilal mudiri. Aina dhahabat tullabul jududu? Dhahabu ilal mudiri. Nah. Nomor 2, afahima talhatud darsa al-akh Abu Mulyan Buton, silakan. Naam ustaz, afahima talhatul darsa. Naam, fahimahu. Naam, afahima talhatu ad-darsa. Apakah talhah memahami pelajar? Naam, fahimahu. Nomor 3, ayya suratin hafidha Ibrahim al-akh Abu Saufa. Naam ustaz, hafidhahu surat al-fajri wa surat al-tini. Hafidha surat al-fajri wa surat al-tini. Naam, enggak usah pakai hafidhahu, tapi langsung hafidha surat al-fajri wa surat al-tini. Oh, naam ustaz. Naam. Al-Akh Abu Khansabanu, nomor 4, man fatahan nawafidha. Naam ustaz. Man fatahan nawafidha fatahtuha aliyun. Man fatahan nawafidha. Jawabannya fataha. Fatahtuha aliyun. Fatahaha aliyun. Fatahaha aliyun. Nanti insyaallah kita jelaskan. Fatahaha aliyun. Taib. Nomor atau latihan kedua. Dha' hadhihi al-alamata أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أمام الجمل غير الصحيحة. Letakkanlah tanda centang pada kalimat yang benar dan tanda silang pada kalimat yang salah. Nomor 1. Fataha Aliyun al-Fasla. Al-Akh Abu Ahmad Buton. Nah, Ustaz. Bismillah. Fataha Aliyun Fasla. Seharusnya Fataha Aliyun Nawafiza. Nah, Fataha Aliyun atau Aliyuni An-Nawafidha. Aliyun An-Nawafidha. Baik. Nomor 2. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Ma raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkah. Ma raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makati. Min Makkata. Sahih. Ma raja'a Zakaria wa Hamzah wa Utsman min Makkah. Naam. Berikutnya nomor 3. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Nomor 3 ya tadi. Naam. Ma kataba Faisalu Ajwa. Faisalul Ajwabata ya. Al-Ajwibata li'annahu ma fahum bihim. Silata. Paham as'ilata li'annahu ma fahimal as'ilata. Nah, ma kataba Faisalul ajwi bata li'annahu ma fahimal as'ilata. Paham. Sahih tad. Naam, sahih. Naam. Ma kataba Faisalunil ajwibata. Faisalun al ajwibata, tanwin ketemu dengan sukun, maka dinampakkan huruf nun sebagai ganti tanwin. Ma kataba Faisalunil ajwibata li'annahu ma fahimal as'ilata. Taib. Nomor 4. Ma kataba Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Naam. Ma katabal Faisalul ajwibata al-an qalamu maksurun qata. Gimana? Ma kataba Faisalul ajwi batal al an qalamul maqtur. Ma kataba Faisalun al ajwi bata li anna qalamahu maqsurun. Li anna qalamahu maqsurun. Faisal tidak menulis jawaban karena pulpennya patah. Betul atau salah? Potong. Nah, yang betul? Karena tidak paham. Nah, yang betul pada nomor 3. Maka jaba Faisalun al ajwibata li annahu ma fahima al-as'ilata. Baik. Alhamdulillah selesai latihan 1 dan 2. Kita perhatikan latihan 3 dan di sini materinya akan kita jelaskan. Latihan ketiga halaman 32. Ta'ammal al-amthilatal atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Kita perhatikan contoh-contoh yang disebutkan. Yang pertama, ada kata Al-Qur'anu. Kemudian kata ini dijadikan sebuah kalimat atau jumlah mufidah. Qara'a at-thalibu al-Qur'ana. Qara'a at-thalibu al-Qur'ana. Jika diartikan, pelajar itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Qara'a, dia membaca. At-talibu, pelajar. Al-Qur'ana, Al-Quran. Contoh yang kedua, ad-darsu. Katabal mudarrisu ad-darsa. Katabal mudarrisu ad-darsa. Kataba, menulis. Al-mudarris, guru. Ad-darsa, pelajaran. Guru itu menulis pelajaran. Yang ketiga, al-qahwatu. Al-qahwatu. Syariba al-dhaifu. Syariba al-dhaifu al-qahwata. Syariba al-dhaifu al-qahwata. Syariba artinya minum. Al-dhaif, tamu. Al-qahwah, kopi. Tamu itu minum kopi. Minum kopi. Al-bab. Al-bab. Yang terakhir contohnya al-bab. Al-babu. Fatahat aminatu al-baba. Fatahat aminatu al-baba. Fatahat aminatul baba. Aminah membuka pintu. Aminah membuka pintu. Na'am, ma'asyir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa materi yang ingin kita jelaskan. Pertama, kita mengingat kembali tentang fi'il atau kata kerja. Kata kerja, fi'il. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il. Fi'il ini jika ditinjau dan dilihat pada waktunya, waktunya, maka ada tiga macam. Ada yang dinamakan dengan fi'il madhi, kata kerja yang sudah lewat waktunya, pekerjaan yang sudah terjadi, telah lampau. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari artinya pekerjaan itu sedang atau akan, sedang atau akan dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja yang menunjukkan pada perintah. Perintah. Misalkan duduklah, ijlis. Makanlah, kul. Tulislah, uktub. Itu tiga nama atau tiga macam fi'il. Kemudian pembagian yang lainnya ada fiil yang membutuhkan istilahnya nanti maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu berarti objeknya. Dan ada juga fi'il atau kata kerja yang tidak butuh objek, tidak butuh maf'ulun bih. Jadi fi'il dilihat dari sisi pembagian yang lainnya terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan fi'il muta'addi. Muta'addi artinya dia membutuhkan objeknya, membutuhkan maf'ulun bih. Ada yang disebut, macam yang kedua, disebut dengan lazim. Lazim, lazim itu tidak butuh pada maf'ulun bih, tidak butuh pada objek. Nah, pelajaran kita masih pada pembahasan fi'il madhi. Fi'il madhi, semua fi'il yang telah disebutkan pada pelajaran-pelajaran yang lalu adalah fi'il madhi. Contoh-contoh fi'il madhi, fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir, atau fi'il madhi yang bersambung, fi'il madhi yang fa'ilnya itu berupa dhamir, atau fi'il madhi yang fa'ilnya itu berupa isim dhahir, bukan dhamir. Pada pertemuan sebelumnya, fi'il madhi kata kerja membutuhkan pelaku, atau yang diistilahkan di dalam bahasa Arab dengan sebutan fa'il. Fa'il, pelaku. Fi'il madhi ada fa'ilnya. Pekerjaan ini ada yang mengerjakannya, ada yang melakukannya. Pekerjaannya itu disebut sebagai fi'il, dan orang yang mengerjakannya disebut sebagai fa'il atau subjeknya. Dan sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa fa'il ini letaknya, posisinya harus setelah fi'il. Harus setelah fi'il. Kalau letaknya itu sebelum fi'il, maka di dalam istilah bahasa Arab nahwu tidak disebut sebagai fa'il. Walaupun ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama, sebenarnya itu adalah pelakunya. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita ambil contoh misalkan Jalasa Muhammadun. Muhammad duduk. Jalasa itu fi'il, Muhammadun fa'ilnya, karena disebutkan setelah fi'il. Tapi kalau dibalik, Muhammad kita letakkan di depan, Muhammadun jalasa. Muhammadun karena letaknya itu di depan, maka kembali pada kaidah bahwa isim yang terletak di depan dia disebut sebagai mubtada. Berarti dia bukan fa'il, walaupun ketika diartikan dia adalah fa'ilnya. Muhammadun jalasa, Muhammad duduk. Muhammad duduk. Secara arti terjemahan dia adalah pelakunya. Tapi kalau dalam susunan bahasa Arab dia tidak disebut sebagai fa'il. Nah, pada contoh ini raja'a Muhammadun jalasa Ahmadu au jalasa Zaidun. Dia tidak membutuhkan objek. Dan inilah yang disebut dengan fi'il lazim, enggak butuh objeknya. Jalasa Muhammad, Muhammad duduk. Misalkan contoh yang lain, dhahaba Muhammadun, dan yang lainnya yang telah kita pelajari. Sekarang pada pelajaran kelima ini akan dikenalkan kepada kita fi'il, kata kerja, kemudian fa'il, dan objeknya atau maf'ulun bih-nya. Maf'ulun bih-nya. Kita perhatikan contohnya, qara'at talibu al-qur'ana. Qara'at talibu al-qur'ana. Pelajar itu membaca. Membaca apa? Membaca Al-Qur'an. Pelajar itu membaca Al-Qur'an. Qara'a sebagai fi'il, at-talibu karena letaknya setelah fi'il maka dia disebut sebagai fa'il. Kemudian Al-Qur'ana, dia disebut sebagai maf'ulun bih, sesuatu yang dibaca. Qara'at talibu al-Qur'ana, Muhammad atau pelajar itu membaca Al-Qur'an. Contoh yang kedua, katabal mudarrisu ad-darsa. Guru itu menulis. Guru itu menulis. Menulis apa? Butuh objek, butuh maf'ulun bih. Menulis pelajaran. Katabal mudarrisu ad-darsa. Ad-darsa di sini sebagai maf'ulun bih. Syaribad dhaifu al-qahwata. Tamu itu minum. Minum kopi. Apa yang dia minum? Minum kopi. Al-qahwata. Fatahat aminatul baba. Aminah membuka. Membuka apa? Membuka tas, membuka pintu, membuka jendela, atau membuka apa? Butuh maf'ulun bih. Membuka pintu misalnya. Fatahat aminatul baba. Aminah membuka pintu. Nah, maf'ulun bih ini, maf'ulun bih ini dia harus mansub. Harus mansub. Mansub artinya harokat terakhirnya adalah fathah. Harokat terakhirnya adalah fathah. Dan nanti ada pengganti fathah. Ada penggantinya. Tapi sekarang fokus dulu pada harokat fathah. Nanti insya Allah kalau sudah ada babnya pengganti fathah, di sana kita akan jelaskan. Tapi sekarang karena belum ada penjelasannya, fokus dulu sama fathah. Mansub itu apa? Mansub itu yang berharokat fathah, huruf terakhirnya. Seperti pada contoh ini, Al-Qur'ana, Ad-Darsa, Al-Qahwata, Al-Baba. Al-Baba. Nanti kalau ditanya kenapa dibaca fathah, kenapa dibaca mansub, jawabannya karena dia sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu harus mansub. Harus mansub. Jadi masing-masing harokat atau suatu kata dia diberi harokat dhammah atau diberi harokat kasroh atau diberi harokat fathah, itu harus ada alasan-alasannya. Diberi harokat sukun, itu ada alasannya. Kenapa? Kenapa dibaca dengan dhammah? Kenapa dibaca dengan kasroh? Kenapa harokat terakhirnya atau huruf terakhirnya dikasih harokat fathah? Apa alasannya? Tidak asal mengucap. Tidak asal mengucap. Seenak mulut kita, mudahnya kasih harokat fathah, ya sudah fathah. Enaknya kepakai harokat dhammah, ya sudah pakai dhammah. Tidak. Tapi masing-masing ada kaedahnya, ada alasan-alasannya. Nah, seperti misalkan ma'adah dhahabtu atau dhahaba Muhammadun ilal masjidi. Kenapa al-masjidi dibaca dengan harokat kasroh pada huruf dalnya? Kita tahu alasannya, karena ada huruf jar, yaitu ila. Kalau ada huruf jar, kata yang setelahnya harus majrur. Majrur itu harokatnya kasroh. Atau contoh yang lain, misalkan li'anna qalamahu maksurun, atau li'anna, pada contoh yang telah kita lewati, ya, li'anna qalamahu. Kenapa dibaca qalama? Kita sudah tahu dia berharokat atau dibaca dengan harokat fathah karena ada li'anna. Li'anna itu fungsinya menasobkan isim setelahnya. Nah, ini pembahasan di pelajaran kelima, ringkasnya seperti itu. Maf'ulun bih, pengenalan tentang maf'ulun bih. Ada fa'il, fa'il itu harus marfu, marfu berharokat dhammah. Qara'at-talibu, katabal mudarrisu, syaribad dhaifu, fatahat aminatu. Kemudian setelahnya disebutkan maf'ulun bih, dan maf'ulun bih harus mansub, yaitu harokat huruf terakhirnya fathah. Fathah. Taib. Enam. Baik, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita membaca latihan keempat? Nah, kalau tidak ada, insya Allah kita baca latihan keempat. Ayyinil fa'ila wal maf'ula bihi fil jumalil atiyah. Dha' khattan wahidan tahtal fa'ili wa khattaini tahtal maf'uli bihi. Washkal akhira kullin minhuma. Tentukan mana fa'ilnya, mana maf'ul bihnya pada jumlah-jumlah berikut ini. Perintahnya di sini, letakkanlah satu garis di bawah fa'il dan dua garis di bawah maf'ulun bih. Kemudian harokatilah, beri harokat. Nah, kita baca saja. Tayyib, kita mulai dari siapa ini? Al-Akh Abu Salwa, silakan. Nomor 1. Naam, Ustaz. Atoro kastat tifla kastat tiflu al-qolama. Kasarat tiflu al-qolama. Mana yang disebut sebagai fa'il? Fa'ilnya kataro. Kataro. Fa'il. Fa'il itu pelaku. Oh. Apa? Al-tiflu. At-tiflu. At-tiflu. Kasaro. Kasaro itu apa? Fi'il. Fi'il. Fi'il. Artinya apa? Kasaro. Maksurun. Apa maksurun? Patah. Berarti kata kerjanya mematahkan. Mana maf'ulun bihnya? Qolama. Al-qolama. Naam, al-qolama. Ahsanta, al-qolama. Baik. Nomor 2, Al-Akh Abu Ahnaf, Tangerang, silakan. Bismillah. Ghusalat Aminatul Mindila. Ghusalat fi'il Aminatu fa'il Al-Mindila maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ul bih. Naam, ahsanta. Kenapa di sini ada ta taknisnya. Ghasalat. Karena mu'annas. Karena fa'ilnya mu'annas. Ahsanta. Ghasalat Aminatul Mindila. Baik. Nomor 3, silakan Pak Abu Hamam. Inaban. Naam. Sebentar, ini yang nomor. Sebentar, yang membaca yang ada di sini, yang offline nih. Sebentar Abu Khonsa, tunggu. Taip, oh, naam. Salah. Wa akalat zaujatuhu al-mauza. Nah, nomor 3, akala Usamatu al-inaba wa akalat zaujatuhu al-mauza. Usamah makan buah anggur. Berarti Usamah fa'ilnya. Anggurnya al-inab itu maf'ulun bih. Wa akalat zaujatuhu al-mauza. Dan istrinya memakan buah pisang. Zaujatuhu itu fa'ilnya, al-mauza itu maf'ulun bihnya. Naam. Taib, nomor 4. Kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Sahibat Al-Qur'a saribat sebagai fi'il, al-baqratu ke fa'il, al-ma'u sebagai maf'ul bi. Naam, syaribatil baqaratu, syaribatil baqaratu aslinya syaribat. Syaribat karena ketemu dua sukun akhirnya dikasrohkan huruf ta'nya. Syaribatil baqaratul ma'a. Al-baqaratu fa'ilnya, al-ma'a maf'ulun bihnya. Ahsanta. Nomor 5, Al-Akh Abu Mulyan Buton, silakan. Bismillah. Hafiza Hamzat Qur'ana. Hafiza. Hafiza. Fi'il. Hafiza. Ulangi. Hafiza. Nama Ustaz. Hafiza. Hafiza Hamzatul Qur'ana. Hafiza sebagai Hafiza sebagai fi'il. Hamzatu sebagai fa'il, sedangkan Al-Qur'ana sebagai maf'ulun bihi. Naam, ahsanta. Hafizu Hamzatul Qur'ana. Hamzah menghafal Al-Qur'an. Hamzatu fa'il, Al-Qur'ana maf'ulun bihi. Naam. Nomor 6. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Dorobat Fatimatu. Dorobat sebagai fi'il, Fatimatu sebagai fa'il, Bintaha sebagai maf'ulun bi. Dorobat Fatimatu Bintaha. Fatimah memukul putrinya. Fatimatu fa'il, Binta maf'ulun bih, dan dia juga sebagai mudhaf. Ha dhamir sebagai mudhaf ilaih. Naam. Nomor 7. Nomor 7, Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Qatala qatalar rijalu rajulu. Al-ha qatalar rajulu. Qatalar rajulu al-hayatu bil-hajaru. Ulangi, huruf terakhirnya dikasih harokat. kota larrojulu alhayatu bil hajaro bil kasih harokat bil huruf terakhirnya bil hajaro Ustaz. Bil ha hajiro bil hajari. Oh, ba itu huruf jar. Ba itu huruf jar walaupun belum kita lewati ya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya ar-rajulu. Maf'ulun bihnya? Al-hayata. Nah, tadi berarti bacanya yang betul gimana? Qatal ar-rajulu al-hayata bil hajari. Naam. Qatala ar-rajulul hayyata bil hajari. Laki-laki itu membunuh ular dengan batu. Dengan batu. Naam. Nomor 8. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Bismillah. Sami'a Bilalu nil adzana wa dhahaba ilal masjidi. Sami'a Bilalunil adzana wa dhahaba ilal masjidi. Mana fa'il dan mana maf'ulun bihnya? Fa'ilnya Bilalun, maf'ulun bi adzana. Naam. Bilalun fa'il, al adzana maf'ulun bih. Baik. Nomor 9. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Katabal mudarrisu ad-darsa ad-darsa 'ala-s-saburati. Katabal mudarrisu ad-darsa 'ala-s-saburati. Mana fa'ilnya? Al-mudarrisu. Nah, kalau maf'ulun bihnya Ad-darsa. Taib. Nomor 10. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Fatahal baqolut tukana fissa'atis samaniyati. Saminati. Fissa'atis saminati. Fatahal baqalu ad-dukana fissa'atis saminah. Mana fa'ilnya? Baqala. Baqalu. Apa itu baqal? Baqal itu bakul. Tahu bakul ya? Apa Ustaz? Apa? Bakul. Al-bakul. Bakul tau ya? Pedagang. Penjaga toko. Nah. Kayak bahasa Jawa aja. Yeah. Diambil dari bahasa Arab. Al-bakulu. Fatahal bakulu ad-dukana. Bakul itu atau penjaga toko itu membuka tokonya. Ad-dukana. Maf'ulun bihnya ad-dukan. Naam. Ad-dukana. Naam, ad-dukana maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ahsantum barakallahu fikum. Baik. Selesai latihan keempat. Ada yang ingin tanyakan sebelum kita akhiri pelajaran ini? Ustaz, nah, izin bertanya Ustaz. Silakan Abu Ahmad. Berat, Berarti kalau fa'il itu bentuknya marfu terus ya Ustaz ya? Betul, fa'il itu harus marfu. Fa'il harus marfu. Nanti kalau dimudahkan oleh Allah, kita diberi kesempatan, ada pelajaran tersendiri dalam misalkan buku atau kitab Jurumiyah misalkan. Di situ nanti disebutkan isim-isim yang dibaca atau selalu dalam keadaan marfu apa saja, di antaranya fa'il. Nanti isim-isim yang dibaca atau selalu dalam keadaan mansub apa saja, di antaranya maf'ulun bih. Terus isim-isim apa saja yang selalu dibaca atau selalu dalam keadaan majrur apa saja, contohnya mudhafun ilai. Nah, jadi fa'il mesti dan harus marfu, harus marfu. Enggak boleh fa'il itu mansub kemudian dibaca kasarot tifla, itu salah, salah. Dan ini penting, penting, karena kalau sudah beda harokat itu nanti akan beda makna, akan beda makna. Nah, seperti itu. Ah, Ustaz, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Ada yang lain? Nam, gimana Pak? Latihan 10? Nomor 10. Iya. Yeah. Kata selanjutnya, di sini ada yang bertanya fata nomor 10, latihan 4. Fatahal baqalud dukana fisaati tsaminah. Fataha fi'il. Al baqal fa'il. Ad-dukana maf'ulun bih. Terus kata selanjutnya sebagai apa? Kata selanjutnya disebutkan sesuai dengan keadaan dia. Oh, ada huruf jar. Fi itu huruf jar. As-sa'ati kenapa dibaca kasroh? Karena ada huruf jar, berarti dia majrur. Kemudian as-saminati, dia sebagai sifat untuk as-sa'ah, sifat untuk sa'ah. Nah, inilah yang disebut atau inti dari pelajaran nahwu. Salah satu inti pembahasan nahwu ialah i'rab. I'rab, i'rab itu seperti apa? Seperti yang tadi kita tanya. Ini sebagai apa? Oh, ini fa'il. Ini sebagai apa? Ini maf'ulun bih. Ini ringkasnya demikian. Yang ringkasnya seperti ini. Kalau mau di bahasa Arab kan nanti agak panjang. Penjabarannya agak panjang. Oh, ini fa'il. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah 'ala akhirih. Maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi. Itu i'rab. Nah, itu i'rab. Secara ini kita sudah mempelajari i'rab. Ini loh i'rab. Kenapa dibaca seperti ini? Oh, karena seperti ini. Karena ada ini, karena ada itu. Kita sudah meng-i'rab, hanya saja dengan bahasa yang ringkas, dengan bahasa yang santai. Jadi kata setelahnya fisa'ati tsaminati itu menyesuaikan. Oh, ada huruf jar. Dia huruf jar. As-sa'ah karena ada huruf jar maka dibaca kasroh. Nah, sama seperti contoh yang lain. Qatalar rajulu al-hayyata bil hajari. Semua itu sebagai pelengkap, pelengkap. Bil hajari, ba itu huruf jar, al hajari isim majrur. Nah, tapi ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan pada pembahasan ini. Bi'idnillahi azza wa jal, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya hari Sabtu, insya Allah, jika tidak ada halangan. Wallahu a'lam bissawab. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullahu khairan.